Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali pada bagian yang kedua mengenai pencobaan. Kita akan membicarakan dicobai oleh keinginan diri sendiri. Saudaraku yang kekasih, kita akan memikirkan apa yang dikatakan oleh Yakobus pada pasal yang pertama ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama 12 sampai 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara yang kekasih, jangan mencobai Tuhan karena dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tidak mencobai siapapun, kita harus hati-hati memiliki pengertian di sini. Karena minggu lalu kita sudah membicarakan bahwa Allah mencoba Abraham. Tetapi pencobaan seperti yang kita sudah mengerti memiliki dua dimensi, yaitu pencobaan dalam pengertian yang positif dan negatif. Sekali lagi saya akan ulang ini. Positif dan negatif, yang positif menguji, memperbaiki sifat seseorang. Sementara yang negatif, yaitu menggoda, menunjukkan kelemahan atau menjebak seseorang. Itu yang dikerjakan iblis. Nah, Allah tidak mencobai siapapun dalam pengertian Allah tidak menggoda siapapun. Dan Allah tidak berusaha menjatuhkan siapapun. Dan Allah tidak berusaha menjebak siapapun. Itu pengertiannya. Jadi, saudaraku yang kekasih, pengertian mencobai secara negatif tidak pernah dikerjakan oleh Allah. Karena Allah hanya mengerjakan hal yang positif untuk memperbaiki sifat seseorang, untuk menuju kepada tingkat seperti yang disebut boleh menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Satu status yang diberikan kepada orang-orang percaya untuk boleh menjadi hidup yang indah di tengah-tengah dunia ini. Itulah saudaraku, kita perlu memikirkan di sini bahwa pencobaan secara negatif yang menggoda, yang menghancurkan, yang menjebak datang dari dalam diri sendiri, bukan Allah. Dicobai oleh keinginan diri sendiri, bahkan kita bisa temui dalam pengalaman atau pemahaman orang Kristen tentang iman Kristen itu sendiri. Artinya saudaraku, hal-hal mencobai diri sendiri justru sering dikerjakan oleh orang-orang Kristen. Nah, di sini kita harus hati-hati. Nah, mari kita pikirkan, sekali lagi ingat, Tuhan tidak mencobai seseorang untuk menjatuhkannya, tetapi diri sendirilah yang mencobai sehingga dia menjadi jatuh dan hancur karenanya. Bagaimana seorang dicobai oleh keinginan dirinya sendiri? Di dalam Roma pasal 12 ayat 3, dikatakan secara kesimpulannya begini, saudara. Jikalau engkau berpikir melebihi kemampuan yang ada, maka itu berarti engkau sedang mencobai diri. Roma mengatakan janganlah berpikir melampaui apa yang boleh kau pikirkan di dalam hidupmu. Berpikirlah sebatas apa yang Tuhan izinkan untuk kau pikirkan di dalam hidupmu. Jikalau engkau berpikir melampaui kemampuan yang ada yang Tuhan berikan padamu, celakalah. Karena berarti engkau sudah mulai mencoba dirimu sendiri. Engkau sudah mulai mencobai untuk engkau bisa terjatuh. Engkau mulai spekulasi, begitu saudara. Nah, seringkali sebenarnya dalam hidup ini kita spekulasi untuk memikirkan, untuk mulai mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita tangkap dengan alam pikiran kita. Banyak orang sebenarnya menjadi mengerikan sekali pada waktu dia mulai spekulasi terhadap apa yang Tuhan tidak pernah jelaskan secara tuntas. Alkitab mengatakan tentang hari kiamat itu, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada manusia, juga tidak malaikat, kecuali Bapa di dalam surga. Yesus di dalam keterbatasan dan membatasi dirinya sebagai Allah, sebagaimana dilukiskan di dalam Filipi pasal 2, maka ia tidak mengetahui bukan karena dia tidak tahu. ya tidak mengetahui bukan karena dia hanya sekedar seperti kita bilang manusia tok begitu ya. Jangan lupa, dia Allah yang sempurna. Tetapi dia adalah Allah yang sempurna, Allah yang membatasi dirinya. Maka dia membatasi apa-apa yang penting di dalam hidupnya. Dia membatasi sifat keilahian yang mutlak pada dirinya. Nah, saudara-saudara, pada waktu dia membatasi dirinya, ia mengatakan tidak ada yang tahu kecuali Allah, bukan? Nah, tetapi kenyataannya bahwa manusia mulai mengintervensi, bahkan melewati pemikiran-pemikiran Kristus, lalu mulai menghitung, mencari tahu kapan Yesus akan datang kembali. Kapan itu hari akhir terjadi? Kapan akhir zaman itu akan terjadi? Lalu orang mulai mereka-reka menghitung-hitung dengan berbagai Alkitab, argumentasi yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Lalu seakan-akan Yesus menjadi tampak seperti bodoh begitu ya. Karena Yesus berkata tidak tahu, tapi banyak pendeta tahu. Nah kalau banyak pendeta tahu, Yesus tidak tahu, berarti kan Yesus lebih goblok daripada pendeta. Atau mungkin pendetanya itu yang goblok begitu ya, tetapi memintar-mintarkan dirinya. Nah, orang yang mengatakan dia tahu berarti dia menghina Kristus. Karena Kristus kan bilang tidak tahu. Nah, di sini sebenarnya bagi saya lebih percaya pasti Kristus lebih benar daripada pendeta seperti itu. Nah, oleh karena itu, orang-orang seperti ini, apakah dia pendeta atau bukan pendeta, dia sedang mencobai dirinya sendiri dengan mengatakan sebenarnya hal-hal yang sangat mengerikan, dengan memikirkan hal-hal yang bukan bagiannya. Itu adalah sesuatu misteri yang Kristus Yesus sudah izinkan ada. Itu satu misteri yang menjadi rahasia bagi Allah. Bagaimana kita bisa tahu? Ini berpikir melebihi kemampuan. Tuhan tidak suruh kita untuk memikirkan hal itu. Tetapi Tuhan mengatakan hal yang jelas untuk kita pikirkan, yaitu Dia, Allah itu, Yesus Kristus itu, akan datang ke dalam dunia ini persis seperti pencuri. Karena itu siap-siap, berjaga-jaga. Selesai, sederhana sekali. Tentang zaman kau tidak perlu pusing. Kecuali kau manusia jahat, pencuri. Kecuali kau manusia jahat, penjina. Kecuali kau manusia jahat yang berbuat tidak karu-karuan. Tapi kalau hidupmu dekat dengan Tuhan, hidupmu bersama dengan Tuhan, tidak perlu pusing. Iya. Kapanpun Tuhan datang, kita senang, kita enjoy. Jadi tidak ada masalah. Nah, jadi jangan berpikir yang melebihi kemampuan, lalu mulai spekulasi, akhirnya menyimpulkan satu kesimpulan yang justru amat sangat menakutkan. Oke. Yang kedua, saudara yang kekasih, yaitu seperti yang dilukiskan di dalam Keluaran pasal 16 ayat 4-5 tentang peristiwa orang Israel yang diberikan mana oleh Allah sendiri. Ambil satu hari itu untuk kebutuhan begitu ya, kecuali nanti menjelang sabat engkau ambil dua hari, karena sabat tidak boleh ambil, jadi stok untuk dua hari, jangan lebih. Tetapi pada waktu orang Israel mulai berpikir lagi ini, saudara-saudara ya, sampai akhirnya dia menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang diberi oleh Tuhan. Loh, kalau saya ini pengen dapat dua, toh mumpung gratis begitu ya. Maka dia menginginkan sesuatu yang memang diberi Tuhan cuma-cuma itu ya. Jangan untuk satu hari lah. Kalau boleh untuk dua hari atau tiga atau empat atau lima hari, saya punya deposit begitu ya. Saya punya jaminan, saya punya garansi. Maka dia menginginkan lebih dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan tetapkan, Tuhan beri satu untuk satu hari. Tetapi mereka mengambil double. Atau mungkin triple dan seterusnya. Nah, saudara, menginginkan lebih dari apa yang diberi oleh Tuhan menjadi sesuatu yang jahat. Maka di situ berarti orang Israel mencobai Tuhan. Ya. Orang Israel mulai mencobai Tuhan dengan apa? Dengan mencobai dirinya sendiri. Maka mereka memikirkan sesuatu yang salah di dalam diri mereka. Mereka memikirkan sesuatu yang tak boleh sebenarnya mereka kerjakan. Ya. Hanya mereka menginginkan lebih dari apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka. Nah, di situ mereka menjadi bersalah. Di situ mereka menjadi jatuh ke dalam dosa. Itu sebab menarik sekali pada waktu Yesus mengatakan dalam doa Bapa kami ya, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalimat ini sangat luar biasa, saudara. Beri kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau ditanya berapa cukup? Secukupnya. Loh, berapa cukupnya? Maka saya pikir kalau kalimat itu diteruskan, jawabannya seperti ini. Engkau Bapa lebih tahu berapa yang cukup bagiku dan bagi kami, anak-anakmu. Nah, itulah iman seorang yang sungguh. Iya. Memberikan kepada Allah apa yang cukup bagi saya. Tetapi orang Israel lain sudah malah dikasih tahu segini, ingin lebih. Maka mereka mencobai. Oleh karena keinginan diri mereka sendiri, mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan marah pada mereka. Karena apa? Mana yang diambil lebih itu? Tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Tidak seperti apa yang mereka inginkan. Menjadi stok bagi mereka. Justru busuk dan menimbulkan kegegeran di dalam rumah. Iya kan? Nah, yang ketiga, saudaraku, adalah karena mengatakan melebihi kebenaran yang ada. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 2 sampai 3, Kisah Rasul pasal 5 ayat 2 sampai 3, di sana kita menemukan peristiwa Ananias dan Sapira. Suami istri yang sekongkol, yang sehati sepikir dalam tanda petik. Karena mereka sepikir untuk hal yang jahat begitu ya. Nah, mereka sudah mengatakan sesuatu melebihi kebenaran yang ada. Fakta kebenaran sebenarnya mereka tidak menyerahkan seluruh harta benda hasil apa namanya ini, hasil penjualan dari apa yang mereka mau persembahkan pada Tuhan. Tetapi mereka mulai mengatakan kalimat yang melampaui kebenaran yang sebenarnya. Untuk meningkatkan diri mereka, mereka menyimpan sebagian dan mengatakan kami sudah memberikan semuanya. Para Rasul Petrus tentu marah sekali. Lalu mengatakan engkau sudah menipu kepada Roh Kudus. Lalu langsung, baik kedua-duanya suami dan istri ini meninggal dunia langsung begitu ya. Nah, yang ingin saya katakan di sini saudara, mereka akhirnya mendapatkan satu penghukuman yang sangat mengerikan. Karena mereka sudah mengatakan melebihi kebenaran yang ada. Mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Mereka menambah-nambahkan ya, kebenaran itu dalam tanda petik. Kan kalau 50, ya bilang 50. Jangan ditambah-tambahkan lalu mengatakan 75. Berarti engkau sudah menggeser kebenaran itu. Hanya untuk mengangkat nilai diri. Kasih 50, bilang 75. Begitu ya. Sudah semuanya. Nah, waktu kasih 50, bilang 75, engkau sudah mengangkat dirimu, lalu engkau berharapkan orang tahu engkau memberikan 75. Begitu kan, saudara ya? Nah, waktu orang mulai tahu engkau beri 75, mungkin orang kagum, kan itu yang diharapkan. Tetapi tanpa sadar, kita sudah mencobai di dalam diri kita sendiri yang membuat kita terjerumus kepada perangkap yang salah. Maka si setan sudah menanti kita, maut sudah menanti kita, habislah kisah Ananias dan Sapira. Bagaimana seseorang dicobai oleh keinginan diri sendiri? Tiga hal tadi. Pertama, berpikir melebihi kemampuan yang ada. Tuhan sudah berikan areal yang perlu dipikirkan. Dia memikirkan apa yang tak Tuhan suruh pikirkan. Akhirnya berspekulasi. Ini bisa dalam teologi, artinya dalam pemahaman kita. Ini orang-orang yang khotbah. Ini bisa sesudah. Jadi tidak karu-karuan. Berpikir melebihi kemampuan yang ada. Yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Akhirnya kita memasuki teritori yang bukan teritori kita. Yang kedua tadi, menginginkan lebih dari apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah berikan kepada kita cukup, tapi kita masih menginginkan lebih. Karena kita menginginkan sesuatu yang diharapkan menjadi jaminan bagi kita. Tetapi kita tanpa sadar sudah menginginkan sesuatu yang menjadi bumerang. Yang justru menjadi bau busuk dalam peristiwa mana itu ya, di dalam hidup kita. Yang ketiga tadi mengatakan melebihi kebenaran. Kebenarannya adalah A, tetapi dibuat menjadi A plus. Begitu ya. Ini Tuhan marah sekali. Nah, di situ akhirnya seseorang mencobai diri. Atau mungkin A plus juga bisa menjadi amin. Nah, jadi seseorang yang dicobai oleh keinginan sendiri, jangan mempersalahkan Allah. Lalu kalau sudah timbul masalah, misalnya mana itu busuk atau mati, lalu mulai bilang, Allah menghukum kami terlalu kejam. Hati-hati, saudara. Itu salahmu sendiri. Engkau yang mencobai dengan mencobai diri sendiri. Akhirnya menjadi jatuh di dalam kesalahan sendiri. Jangan salahkan Allah. Atau juga jangan menyalahkan iblis. Lalu bilang iblis yang dikambing hitamkan begitu ya. Ini gara-gara iblis. Ini iblis yang jatuh. Ini godaan iblis. Lalu bikin macam-macam penengkingan dan segala macam yang tak karu-karuan. Padahal salah sendiri. Kalau memang iblis datang dan merasuk orang, perlu kita usir. Tapi kalau sudah bikin salah sendiri, lalu cari pertolongan kiri kanan, minta dilepaskan, minta ini. Jadi aneh saudara. Belajar Alkitab baik-baik dong. Lihat Alkitab baik-baik dong. Ya. Jangan kambing hitamkan iblis yang memang sudah hitam itu begitu ya. Iblis itu sudah keblinger hitam saudara. Jangan dikambing hitamkan. Tidak perlu dikambing hitamkan pun dia sudah hitam. Ya. Jadi jangan dikit-dikit ini setan, ini usir, ini lepaskan, ini itu dan seterusnya. Tanpa mau mengevaluasi diri. Saudara menghina Alkitab kalau begitu. Ya. Saudara mesti belajar baik-baik kepada kebenaran. Kebenaran lebih cukup memberikan pengertian kepada kita. Nah. Mencobai diri sendiri dan akibatnya muncul apa? Alkitab mengatakan keinginan yang muncul itu tadi, yaitu keinginan dalam mencobai diri yang membuat diri jatuh di dalam kesalahan, itu dikatakan Alkitab dibuahi. Begitu ya. Dia dibuahi menjadi sesuatu perbuatan atau tindakan yang nyata. Satu tindakan yang kemudian kita sebut dosa. Tindakan yang melawan kepada keinginan dan ketetapan Allah. Tindakan yang akhirnya menjauhkan diri kita dari kebenaran Allah. Tindakan yang akhirnya membuat kita beroposisi dengan Allah. Tindakan yang membuat diri kita akhirnya tidak lagi menjadi pengikut, tetapi berhadapan-hadapan dan berlawanan dengan Allah. Nah, di sini mengerikan sekali, saudara. Jadi keinginan-keinginan yang berbahaya tadi, yang kemudian muncul dan keluar itu, hanya menjadi satu perbuatan nyata. Itulah yang membunuh Ananias dan Sapphira. Yang akhirnya menjadi perbuatan nyata, itulah yang membuat mana busuk yang harus ditanggung, dicium oleh orang Israel di dalam rumahnya. Karena mereka bikin sendiri. Nah, saudara-saudara, perwujudan daripada dosa inilah yang kemudian kalau berlarut-larut terus-menerus terjadi, akhirnya kita berkubang hidup dalam dosa, berakibat sangat fatal. Karena apa? Karena akibatnya dia menjadi dosa yang terus-menerus yang membuahkan maut. Nah, di sini saya sangat kagum sekali di dalam kebenaran Allah. Nah, ini berarti menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Kebenaran-kebenaran prinsip yang Allah tetapkan. Iya. Jadi dosa yang terus-menerus tadi, ingat, menjadi maut. Akhirnya membuat engkau terpisah, terbuang daripada harapan Allah. Kenapa dosa itu menjadi maut? Karena berlarut-larut. Dia berlarut-larut, dosanya menjadi maut. Lalu dosa itu muncul dari mana? Tadi dari keinginan. Keinginan dari mana? Mencobai diri sendiri. Bagaimana mencobai diri sendiri? Mau membenarkan diri, mau memenangkan diri, mau memanjakan diri, meniadakan ketetapan Allah, menggeser kebenaran Allah. Nah, di situ menjadi berbahaya. Karena itu, saudaraku yang kekasih, di dalam menghadapi realita hidup yang berwarna-warni ini, dalam menghadapi realita hidup yang sulit kita jangkau dengan akal pikiran kita, menghadapi realita hidup yang sulit kita prediksi, seharusnya kita jangan lagi menjadi orang yang bodoh atau mau dibodoh-bodohi oleh berita-berita yang tak benar, sehingga kita ini terjebak dan pada akhirnya kita mencobai diri sendiri. Karena itu hati-hatilah. Ya, jadilah orang Kristen yang serius. Saudara, sekarang saya mendengar gejala-gejala yang sangat memprihatinkan. Tidak satu yang saya dengar ada orang Kristen yang meninggalkan pekerjaannya, tidak mau lagi kerja karena katanya Tuhan Yesus mau datang. Lalu meninggalkan pekerjaannya. Ini kan gawat ya, saudara. Orang menjadi malas-malas berkarya. Sudahlah, cukup apa yang ada. Tuh, taruh deposito, lepas semua kerjaan karena Kristus mau datang. Kalau Kristus mau datang, Anda jangan berhenti kerja. Justru Anda mesti kerja baik-baik. Kan aneh, saudara. Ini perlu untuk dimengerti. Karena bekerja itu melayani. Bekerja itu menunjukkan tanggung jawab Kristiani kita. Seorang istri meninggalkan suami dan anak-anak karena percaya Yesus mau datang. Akibat khotbah yang didengarkannya. Ya, kita harus hati-hati, saudara. Orang-orang seringkali menjadi irasional. Tak masuk akal, tak bisa dimengerti. Akhirnya mereka tanpa sadar sedang mencobai dirinya. Mereka terjebak kepada jebakan yang salah. Tetapi menjadi tragis. Kenapa mereka terjebak? Inilah yang menjadi sedih. Justru yang menjebak mereka adalah mereka-mereka yang mengatasdirikan nama sebagai hamba Tuhan. Yang memberitakan firman Allah, tapi memberi pengajaran yang salah. Saya tidak tahu Allah mana yang diberitakan. Saya tidak ngerti Alkitab mana. Baca Alkitab baik-baik. Nah, karena itu, saudaraku yang kekasih, perlu kita merenung ulang. Jangan-jangan kita ini punya konsep yang kebelingeran, yang kebanyakan salah di dalam memahami firman Allah. Sampai akhirnya kita mulai tanpa sadar mencobai oleh keinginan diri kita sendiri. Akhirnya kita dicobai oleh keinginan diri kita sendiri yang membuat kita jatuh dan hancur. Kalau sudah begini, sekali lagi saya ingatkan, jangan salahkan Tuhan dan jangan kambing hitamkan iblis. Datang, evaluasi diri, periksa diri baik-baik, minta ampun sama Tuhan. Supaya Tuhan menolong memulihkan kita kembali di dalam hubungan kita dengan Dia. Sehingga kita boleh harmonis dengan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memimpin kita. Memerlukan kepekaan dari masing-masing kita. Untuk tahu, sadar. Jangan-jangan kita sedang dicobai oleh keinginan diri sendiri. Sekali lagi, periksalah. Hati-hatilah.